Doalah neneng teis rurusuhan badai angkat ke mana. Geningan sok kaleresan di si kakang ayah-ayah landongna. Sanes tebutuh mungkin dis kokot bondongi. Haji kasok tumpak delman saya ngobrol di jalan. Duh eta neneng eis tah lelepen jadi tawis socana. Munti kapungkur meren muana tambakin. Duh neneng gelis engkang sume jarek milelehengan. Saya ngobrol di jalan.